بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan Al-Qa'idatul Thaniyatu, kaedah yang kedua. Annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilayhim illa li talabil qurbati wasyafa'ati. Bahwasanya mereka mengatakan, yaitu orang-orang musyrik di zaman Rasul alaihi salatu wassalam, tidaklah kami berdoa, beribadah kepada sesembahan-sesembahan kami dan menghadapkan diri kepada mereka, melainkan untuk meminta kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syafaat. فدليل القربة قوله تعالى maka dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrik di zaman Rasul alaihi salatu wassalam mengibadahi sesembahan-sembahan mereka agar sesembahan-sembahan tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah azza wa jalla adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar." Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, yaitu yang mereka ibadahi. Mereka mengatakan, tidaklah kami mengibadahi sesembahan-sesembahan tersebut, melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah menghukumi di antara mereka dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidaklah memberikan hidayah kepada pendusta lagi banyak mengingkari. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, Al-Qa'idatu Tsaniyatu, kaedah yang kedua. Annal musyrikin alladzina sammahumullahu musyrikin wa hakama 'alaihim bil khuludi fin nari lam yusyriku fir rububiyyati wa innama asyraku fil uluhiyyati. Bahwasanya orang-orang musyrik, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut mereka dengan orang-orang musyrik dan menghukumi mereka dengan kekekalan di dalam neraka. Mereka tidaklah berbuat syirik di dalam rububiyah. Wa innama asyraku fil uluhiyyati. Hanya saja mereka berbuat syirik di dalam al-uluhiyah. Fahum yaquluna inna alihatahum takhluqu wa tarzuqu ma'allahi. Maka mereka tidaklah mengatakan bahwasanya sesembahan-sesembahan mereka mencipta dan memberi rizki bersama dengan Allah. Wa annahum yanfa'una aw yadurruna aw yudabbiruna ma'allahi. Dan bahwasanya sesembahan-sesembahan tersebut memberi kemanfaatan atau memberikan kemadaratan atau mengatur alam ini bersama dengan Allah. Mereka tidak mengatakan hal itu. Wa innamattakhadhuhum syufa'a. Hanya saja mereka orang-orang musyrik menjadikan sesembahan-sesembahan tersebut sebagai para pemberi syafaat. Kama qala Allah ta'ala anhum. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَاءِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka, yaitu orang-orang musyrik di zaman Rasul alaihi salatu wassalam, ya artinya, dan mereka mengibadahi selain Allah segala sesuatu yang tidak memadaratkan mereka, tidak pula memberikan kemanfaatan kepada mereka. Dan mereka mengatakan bahwa sembahan-sembahan ini adalah para pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Yang tidak memadaratkan mereka dan tidak memberikan kemanfaatan kepada mereka. Hum mu'tarifuna bihadha innahum la yanfa'una wa la yadurruna. Mereka, orang-orang musyrik tersebut mengakui dengan ucapan ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla ini, bahwasanya mereka, yaitu sesembahan-sembahan tersebut, tidak memberikan kemanfaatan dan tidak bisa memadaratkan. Wa innamattakhadhuhum syufa'a. Hanya saja mereka menjadikan sembahan-sembahan tersebut sebagai para pemberi syafaat. Ya'ni wusata'a indallahi fi qada'i hawa'ijihim. Yaitu perantara-perantara di sisi Allah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Yadhbahuna lahum wa yanzuruna lahum. Mereka menyembelih sembelihan untuk sembahan-sembahan tersebut. Mereka bernazar untuk sembahan-sembahan tersebut. La li'annahum yakhluquna au yarzuquna au yanfa'una au yadurruna fi'tiqadihim. Bukan karena sembahan-sembahan tersebut mencipta, atau memberi rizki, atau memberi kemanfaatan, atau menimpakan kemadaratan dalam keyakinan mereka. Wa innama li'annahum yatawassatuna lahum indallahi wa yashfa'una indallahi. Hanya saja karena sesembahan-sesembahan tersebut menjadi perantara bagi mereka di sisi Allah dan memberikan syafaat di sisi Allah. Hadhihi aqidatul musyrikin. Inilah aqidah orang-orang musyrik. Wa anta lamma tunaqishul ana quburiyan minal quburiyina. يقول هذه المقالة سواء بسواء. Dan engkau, apabila engkau membantah penyembah kubur dari kalangan para penyembah kubur sekarang ini, dia akan mengatakan ucapan yang sama persis dengan ucapan ini. Yaqulu, dia akan mengatakan, ana adri anna hadzal waliya au hadzal rajul as-salih la yadhurru wa la yanfa'u. Aku tahu bahwasanya wali ini atau orang yang saleh ini tidaklah bisa memadharatkan, tidak pula bisa memberikan kemanfaatan. Walakin huwa rajulun salihun. Wa uridu minhu syafa'ata li'inallahi. Akan tetapi dia adalah orang yang saleh, dan aku ingin darinya syafaat untukku di sisi Allah Azza wa Jalla. Wasyafa'atu fiha haqqun wa fiha batilun. Dan syafaat sendiri ada yang hak dan ada yang batil. Asy-syafa'atu allati hiya haqqun wa sahihatun hiya ma tawaffara fiha syartan. Syafaat yang hak dan yang benar adalah yang terpenuhi padanya dua syarat. Asy-syartul awwalu, syarat yang pertama, an takuna bi'iznillahi, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyartu tsani, dan syarat yang kedua, an yakuna al-mashfu'u fihi min ahli tauhid, bahwa yang diberi syafaat termasuk dari kalangan ahli tauhid, ay min usatil muwahhidin, yaitu dari kalangan para pelaku kemaksiatan dari kalangan ahli tauhid. فإن اختل شرط من الشرطين فالشفاعة باطلة. Maka apabila rusak satu syarat dari dua syarat tersebut, maka syafaat tersebut batil. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى. Dan tidak bisa memberikan syafaat, dan mereka tidaklah memberikan syafaat kecuali bagi orang yang Allah ridai. وَهُمْ عُصَاتُ الْمُوَحِّدِينَ. Dan mereka yang diberi syafaat tersebut adalah para pelaku kemaksiatan dari kalangan ahlu tauhid. Ammal kuffaru wal musyrikuna fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Adapun orang-orang yang kafir dan orang-orang musyrik, maka syafaat para pemberi syafaat tidak bermanfaat bagi mereka. Ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, di hari kiamat nanti tidaklah memiliki teman dekat dan tidak pula memiliki para pemberi syafaat yang dikabulkan syafaatnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.